sebuah risalah yang sangat ringkas, tetapi sangat banyak faedah yang akan kita dapatkan. Beliau akan menukilkan kepada kita beberapa hikmah dan faedah dari samudra hikmah yang berada di dalam surah Al-Fatihah, yang tentunya kita semuanya pernah merasakan kenikmatan ketika membaca tafsir surah Al-Fatihah, baik dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir yang dituliskan oleh para ulama Rabbani, a'immatus salaf. Dan subhanallah, seakan-akan kita senantiasa, dan bahkan demikian keadaannya, selalu dahaga untuk mendapatkan hikmah-hikmah dan faedah yang sangat mulia, yang menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan yang fana. Dan subhanallah, ada hal yang sangat menarik pada pembahasan yang beliau sampaikan di sini, yang ada kalanya para ulama ketika membahas surah Al-Fatihah, mereka menelusuri tafsir dari setiap untaian kata yang disebutkan, bagaimana tafsiran Rasulullah, bagaimana tafsiran yang diajarkan kepada para sahabatnya. Akan tetapi di sini, Syekh, membawa kita untuk menyelami pada sisi makna yang lain, pada sisi sebuah sebagian dari kesimpulan dari tafsir para ulama a'immatus salaf tentang surah Al-Fatihah. Dan di sini beliau tidak akan membawa kita tentang khilaf para ulama apakah Al-Fatihah harus dibaca oleh makmum di dalam salat berjamaah, apakah bismillah bagian dari Al-Fatihah, dan yang lainnya yang berkaitan tentang beberapa faedah fiqhiyah. Kita tidak akan menyelami dalam permasalahan seperti ini, dan ini ada waktunya dan tempatnya. Tetapi kita akan menyelami pada samudra hikmah yang lainnya, dari surah Al-Fatihah. Tetapi kiranya sebagai mukaddimah, perlu kiranya untuk kita fahami surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Dinamakan Al-Fatihah bukan karena yang pertama kali diturunkan, tetapi dinamakan Al-Fatihah dengannya dimulai urutan surah di dalam mushaf, dalam rasm Utsman yang ada pada kita, yaitu Al-Fatihah. Tetapi bukan surah yang pertama kali, tetapi dalam tertib urutan surah dia yang pertama. Tetapi bukan berarti surat yang pertama yang Allah turunkan, Tetapi para ulama ada yang menyatakan bahwa Al-Fatihah merupakan surah yang pertama yang Allah turunkan secara sempurna dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Surat yang pertama yang Allah turunkan secara utuh dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini Al-Fatihah. Dan beragam nama disebutkan oleh para ulama untuk surat yang agung ini. Dan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ulama, ada yang menamakan dengan surah As-Salah. Ada yang menyatakan sebagai Ummul Kitab. Ada yang menyatakan sebagai Ar-Ruqyah. Dan beragam nama yang ada kalanya disesuaikan dengan sebuah sifat atau kejadian tertentu yang dengannya kemudian dinamakan surah Al-Fatihah itu dengan nama yang ada. Ini Al-Fatihah. 7 ayat yang tentunya kita semuanya tidak ada yang tidak menghafalkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata illa li ummin kitab. Mungkin kita bertanya, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Induknya Al-Qur'an, Ummul Qur'an. Apa pasal? Apa alasannya? Kok dinamakan sebagai Ummul Kitab? Umm itu induk. Rangkuman yang termaktub di dalam Al-Fatihah itu merupakan makna yang ada di seluruh ayat di dalam Al-Quran. Dijawab oleh para ulama, saya nukilkan di antara jawabannya, dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala, dinamakan Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran, dikarenakan terkandung di dalamnya ma'ani Al-Quran, makna-makna Al-Quran secara menyeluruh dalam perkara tauhid, dalam perkara ahkam, hukum-hukum, dalam perkara al-jaza, tentang pembalasan. Dan seluruh bagian daripada hukum-hukum Islam yang ada. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wajar apabila beliau menyimpulkan bahwa Al-Fatihah tidak hanya sekedar intisari daripada Al-Quran, tapi merupakan intisari dari semua ajaran, semua kitab yang telah diturunkan kepada para nabi yang sebelumnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya. Allah sarikan maknanya di dalam surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Baik, untuk meringkas karena memang waktu, silakan perhatikan dari risalah yang mungkin ada di hadapan kita beberapa lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Perhatikan ayat yang ringkas. Dan saya yakin terjemahan dari setiap kita sudah hafal apa terjemahan dari setiap ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam semesta. Rahman Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Malik Yawmiddin yang menguasai di hari pembalasan. Ringkas, kita tidak menyelami dari setiap kata, karena setiap kata yang ada di dalam surah ini memang subhanallah sangat syarat dengan hikmah dan makna yang menakjubkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya menyimpulkan dalam sebuah kata yang sangat sederhana, menyimpulkan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Apa beliau katakan? Hadhihi al-ayatu ats-tsalatsu tadhammana tsalatsa masalih. Tiga ayat yang disebutkan terkandung di dalamnya tiga permasalahan, tiga pelajaran yang tentunya sangat mulia. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Coba renungi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang telah kita pelajari dari tafsir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ada sebuah makna yang ringkas pada ayat yang pertama ini, kata beliau, fiha al-mahabbah. Coba bayangkan, menjelami makna yang jarang kita dapatkan dalam sebuah pembahasan tentang kandungan dari sebuah tafsir dalam ayat yang pertama. Ada al-mahabbah, makna tentang cinta. Subhanallah. Diajari kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tentunya merupakan zat yang semua perkara yang ada pada Allah itu terpuji dan kita puji. Sifat zatnya terpuji. Sifat fi'liyah Allah terpuji. Sifat zat Allah terpuji, tidak ada kekurangan, sempurna dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua sifat-sifat dan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sempurna terpuji. Demikian pula sifat fi'liyah Allah, apa yang Allah lakukan semuanya terpuji. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita, kepada makhluk siapapun dia. Sifat Seluruh apa yang Allah lakukan terpuji. Hanya ada kalanya kita dengan lemahnya keimanan kita tidak bisa menjangkau pelajaran dan hikmah dari beragam ketentuan Allah yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga beragam tuduhan pun mengarah kepada Allah. Allah tidak adil. Allah tidak adil. Dan yang lain. Maka kita singkirkan semua ini. Tertanam dan bersemayam di hati kita. Allah Maha Adil. Allah Maha Terpuji. Alhamdulillah. Segala puji. Alif Lam. Dalam ayat ini menunjukkan semua makna pujian. Oleh sebab itu kata beliau, لِأَنَّ اللَّهَ مُنْعِمٌ وَالْمُنْعِمْ يُحَبُّ عَلَى قَدْرِ الْعَامِ. Kita diajak untuk memahami adanya sebuah pengorbanan dari kita, upaya dari kita, sejauh mana kita memahami perkara yang disebutkan ini. Perhatikan kata beliau, لِأَنَّ اللَّهَ مُنْعِمٌ. Sesungguhnya Allah merupakan zat yang memberikan kenikmatan. Wal mun'im, dan yang menganugerahkan kenikmatan, kata beliau, yuhabbu ala qadri in'ami, tentunya dicintai sejauh mana dia memberikan kenikmatan, keberuntungan kepada yang lainnya. Dia ajak kita untuk memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Kenapa kita cinta orang tua kita? Ya, orang tua kita yang melahirkan kita, ibunda kita yang menyusui kita, yang peras keringat banting tulang untuk besar dan terjaganya kita, kita cinta. Kenapa kamu cinta kepada Fulan? Masya Allah, dia selalu memperhatikan saya, memperhatikan saya. Kenapa kamu demikian kepada si Fulan? Oh, dia dulu pernah membantu, sehingga ada cinta. Ini antar makhluk. Tabiat manusia itu ada kecenderungan cinta, menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan tentunya sebuah kondisi yang memilukan dan memalukan. Apa yang mungkin kita katakan? Air susu dibalas air tuba. Durhaka dia kepada orang tuanya. Jelek interaksi dengan saudaranya yang berbuat baik kepadanya. Baik, kita lepaskan hal ini. Kemudian kita kembali kepada Allah yang memang tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang memberikan nyawa untuk kita. Allah yang memberikan segala-galanya. Allah yang memberikan hidayah. Sejauh mana cinta kita kepada Allah? Sejauh mana ada kecenderungan kita kepada yang telah memberikan kenikmatan yang seperti ini? Subhanallah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, bahwa pergerakan yang ada di seluruh alam semesta, yang di langit dan seisinya, dan di bumi dan seisinya, Semua pergerakan itu pada Ibnu Qayyim karena cinta. Subhanallah. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Subhanallah. Jangankan bagaimana perjalanan matahari, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh dan menentukan para malaikat yang mengurusi dari beberapa tugas yang Allah perintahkan. Malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang mengatur dan setiap tetesan air hujan di mana diletakkan. Subhanallah. Dan semua malaikat menjalankan tugasnya dalam keadaan senantiasa bertasbih kepada Allah. Dengarkan para malaikat, bahkan yang diatur pun bertasbih kepada Allah karena cintanya dia dan takutnya dia kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu. Dan tidaklah dari apa yang ada kecuali mereka bertasbih. Yusabbih bihamdi, dengan memuji Allah. Walakin, akan tetapi kalian, kita tidak memahami bagaimana alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Bergerak semuanya karena cinta kepada Allah. Tetapi yang durhaka, yang tidak bisa merasakan kenikmatan ats-tsaqalain, dua makhluk, dua golongan, jin dan manusia, tidak menyadari kenikmatan yang Allah berikan. Hanya selalu sadar adanya kenikmatan adalah batasan duniawiyah saja. Allah musta'an. Makanya beliau mengajak kita untuk memahami perkara yang seperti ini. Kemudian beliau berkata, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Ingat, cinta dengan maknanya itu terbagi dalam empat sifat. Ada empat perkara. Yang pertama, mahabbatun syirkiyatun. Yang pertama, mahabbatun syirkiyah, bentuk cinta yang sifatnya adalah syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib, hadirin, aneh. Kalau dalam makna yang lain yang dikatakan, bergeraknya manusia di atas muka bumi ini tidak lepas daripada cinta. Wal iradah, kata Imam Ibnu Qayyim. Bergeraknya setiap kita di atas muka bumi, siapapun kita, itu karena dua, mahabbah wa iradah. Ada cinta dan adanya keinginan. Itu pasti. Adanya cinta dan adanya keinginan yang tidak bisa dipilahkan. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim. Karena orang mencintai ada sebuah keinginan. Tidak salah kalau dikatakan ketika seorang menyatakan cinta tetapi tidak harap, tidak ada harapan, tidak ada upaya, tidak ada jalan yang dia tempuh, bohong. Kita katakan cinta yang palsu. Atau mengalihkan makna cinta yang sebenarnya. kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Beliau berkata, "Wa humul ladzina qala Allahu fihim." Mereka itulah yang Allah tegaskan kondisi mereka di dalam firman-Nya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada selain Allah ini, kahubbillah, sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Hajib hadirin. Ternyata yang dikatakan syirik tidak harus mengingkari Allah. Yang dikatakan kekufuran tidak harus mengingkari Allah. Ada kalanya bahkan dia cinta kepada Allah. Dikatakan syirik ketika dia menduakan cintanya dengan segenap maknanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pernyataan beliau ketika menyatakan mahabbatun syirkiyah seharusnya mengembalikan kita dari apa yang mungkin sudah kita pelajari di dalam tauhid, bahwa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi ada kalanya ketika seorang mengharapkan akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menempuh pada jalannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka mencintai orang-orang saleh yang telah mati, yang kemudian berdoa kepada mereka, mengagungkan mereka, mengkultuskan mereka, alasan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, atau kondisi mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Aneh, mengharapkan rahmat Allah, takut azab Allah, tetapi Allah katakan musyrik kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mencari jalan untuk mendapatkan keselamatan dari azab Allah ini bukan kepada jalan yang Allah perintahkan. Dia datangi Lat, wal Uzza, wal Manat, Hubal dan yang lainnya. Mencintai mereka selainnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebutkan selain Allah sebagaimana firman Allah, wa idza dzukira Allah wahdahu isma'azzat qulub alladziina la yu'minuuna bil akhirah wa idza dzukira alladziina min duunihi idza hum yastabshirun. Mereka itu, kata Allah, kalau disebutkan hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, menyerulah hanya kepada Allah, isma'azzat, kesal mereka, suka haji. Kok diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah kesal? Kenapa? Menurut mereka ada jalan yang lain yang harus ditempuh, yaitu sekutu-sekutu yang ada, orang-orang saleh yang telah mati. Sebagaimana alasan mereka yang Allah sebutkan dalam ayat, liqarribuna ilallahi zulfa, untuk supaya mereka itu bisa mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat lagi. Itu alasan mereka. Allahu musta'an. Dan ingat, dengan makna cinta sebagaimana dipaparkan oleh para ulama, terjerembab beragam golongan umat manusia dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh semuanya, hubbud dunia, cinta kepada dunia, kecintaannya menjadikan apa yang kita pelajari atau yang kita ketahui, akidah sekulerisme dalam menghadapi dunia yang tidak mau membingkai urusan dunianya dengan agama. Allah musta'an. Ini bahaya. Golongan yang lain dalam urusan berinteraksi dengan para wanita, terjerembab banyak orang dan bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah syair dikatakan ini bentuk syirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya dia kepada seorang sampai dia berkata, "La wasluka ahabashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalil," katanya. Sungguh bagi hatiku untuk menyambung tali kasih denganmu wahai fulan, lebih aku harapkan daripada kasih sayang dari Sang Maha Pencipta yang Maha Agung, katanya. Allah musta'an. Lawastuka ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalil, katanya. Kemudian golongan yang lainnya, ketika mereka meletakkan sifat-sifat cinta melampaui daripada batasannya, terjerembab dalam neraka dosa yang bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sikap cintanya kepada budaya nenek moyang, subhanallah, tidak bisa melepaskan. Ini warisan nenek moyang yang harus kita jaga, kita lestarikan, yang notabene nya ada warisan Hindu. Allah musta'an. Memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap angker, ketika kita katakan ini tidak boleh, maka berkata, subhanallah, kesal hati mereka. Sebagaimana yang Allah katakan, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat. Kalau disebutkan hanya Allah saja, kesal mereka. Allah musta'an. Kenapa demikian? Karena tidak segera teralihkan sifat-sifat cinta. dengan maknanya, tetapi telah bercabang kepada selain Allah, yang di sana ada ketundukan, penghambaan, kekhawatiran, harapan, sebagaimana ketundukan, ketakutan, kekhawatiran dan harapan mereka kepada Allah. Allah musta'an. Yang kedua, al-mahabbatu tsaniyah. Bentuk cinta yang kedua, hubbul batili wa ahli wa bughdul haqqi wa ahli, wa hadhihi sifatul munafiqin. Hadirin, sekarang kita dibawa untuk introspeksi dari bagian makna cinta dalam gerakan kehidupan kita ini. Ini ujian bagi kita. Maka kita katakan ini subhanallah, ada samudra hikmah ya ikhwan. Apa kata beliau? Hubbul batil, cinta kepada kebatilan, wa ahli, dan pelaku kebatilan. Wa bughdul haqqi wa ahli, benci kepada hak, kebenaran, dan pelakunya. Wa hadhihi sifatul munafiqin, cinta seperti ini sifatnya orang-orang munafiqin. Hadirin, ini sifat khalis, murni sifatnya siapa? Orang munafik. Tetapi ada kalanya sifat mereka, bagian daripada sifat mereka, ada menjangkiti kehidupan kaum muslimin. Ketika Rasul menyatakan ayatul munafiqin tsalatsah, tanda orang-orang munafik itu tiga. Betapa banyaknya tiga sifat itu ada kalanya dengan kadar kurang dan lebihnya menjangkiti kita. Ada kalanya kita berbohong, tidak memperhatikan janji, berlebih dalam memberikan perlawanan. Ada kali terjadi pada kita, walaupun itu asalnya tentunya yang merupakan sifat-sifat yang ada, sifat murni mereka. Maka demikian pula cinta kepada kebatilan dan pelaku kebatilan ada kalanya menjangkiti kita. Dan yang paling berat dan merupakan kekufuran kepada Allah adalah ketika mencintai kesyirikan dan pelaku kesyirikan, mencintai kekufuran dan pelaku kekufuran. Ini yang paling parah. Dalam keadaan hadirin rahimallahu iyyakum, tuntutan dan merupakan bagian yang sudah dibahas oleh Ustaz tentunya, Ustaz Abdul Bar. Orang ahli tauhid itu mereka memiliki semboyan sebagaimana ayah al-hunafa Nabi Ibrahim. Coba perhatikan ajaran Nabi Ibrahim, benci kepada kekufuran, kebatilan dan pelakunya. Allah sebutkan bagaimana sifat Nabi Ibrahim yang mana mereka berlepas diri kepada kesyirikan dan pelakunya. Inna bura'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dua yang harus dibenci kesyirikan yang merupakan bentuk perbuatan harus dibenci dan pelakunya, karena ini merupakan bagian tauhid. Kalau dia cinta kepada Allah, harus cinta dengan apa yang dicintai Allah, harus benci dan murka dengan apa yang Allah benci dan murka, dan tidak ada yang paling Allah benci dan murkai melebihi daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini yang harus kita ingat. Dan ini merupakan simbol dan syiar da'watul tauhid dari para anbiya dan tauhid, yang tentunya selalu dikobarkan untuk selalu ada di setiap umat oleh para nabi dan rasul. Karena melemahnya semangat ini, yaitu benci kepada kesyirikan dan pelakunya, ini akan mengakibatkan bukan sekadar lembeknya dan kalahnya kaum muslimin, tapi bahkan akan semakin hinanya kita. Hadirin, apakah dengan demikian kemudian kita tidak bisa berhubungan dan berinteraksi dengan orang non-muslim? Pilahkan antara kewajiban yang harus ada bagian daripada tauhid dengan apa yang dikatakan hubungan interaksi antara kita dengan non-muslim. Yang tentunya hubungan kita dengan non-muslim diatur dengan syariah, dengan penuh keadilan. Allah larang untuk kita berbuat zalim kepada mereka. Allah larang untuk kita membunuh mereka. Sebagaimana ketentuan dalam syariat, dilarang kita berkhianat di dalam berniaga selayaknya interaksi. Tetapi hal yang juga bagian dari agama kita pada urusan yang lainnya harus ada benci kepada kesyirikan yang ada pada dirinya dan kekufuran, dan kita benci kepada orang itu. Ini yang tidak boleh untuk melemah dan menipis. Syiar yang seperti ini bukan berarti menafikan, sekali lagi, apa yang diserukan oleh sebagian orang. Untuk menunjukkan apa yang pernah menjadi tawaran dari Abu Lahab dan Abu Jahal, yang hakikatnya adalah sinkretisme, itu apa yang mereka katakan dengan persatuan agama-agama, meyakini, dipaksa di dalam bertoleransi, meyakini kebenaran agama mereka. Enggak, tidak ada bagi kita. Baik, lalu perkara apa yang menjangkiti sekarang bagi kita? Yang menjangkiti adalah apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ذِرَاعًا لِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ رَبٍ لَتَبِعْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Ini yang menjangkiti, di dalamnya ada hubbul batil, walaupun mungkin kadarnya beraneka ragam. Sungguh-sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti, benar-benar akan mengikuti, mencontoh kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Siapa mereka? Kita akan mengikuti sahasta sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang di awak badan, pasti kita pun akan masuk. Para sahabat bertanya dalam sebuah makna yang di situ ada jawaban. Al-Yahudu wa Nasara, apakah kaum muslimin ini akan terjebak untuk berkiblat mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah. Setiap kita ada kalanya, masya Allah, ini bala hukuman atau merupakan cobaan bagi kita. Mulailah kita singkirkan ini, kita kikis secara pelan. Sebagaimana yang dikatakan di ujung ketika Syekh Fauzan mensyarah ini, beliau ditanya, ya Syekh, lalu bagaimana kita bersorak-sorai, tersenyum bahagia, senang ketika ada pemain bola kafir yang berhasil memasukkan gol? Subhanallah. Orang kafir, katakan sekarang ada grup bola dari liga-liga negara kafir, pelakunya, pemainnya, kita lihat tentunya, masya Allah, na'udzubillah, fajir, kafir, musyrik, zani, peminum khamr, beragam yang ada pada dirinya, beragam kejahatan, kenistaan yang Allah murkai. Tetapi kadang-kadang karena hawa nafsu kita senang, sehingga ditanya, bagaimana ketika kita gembira dengan mereka? Maka para ulama menyatakan, beliau menyatakan, dua sisi perlu dilihat. Sisi yang pertama, apakah dia mencintai orang kafir ini karena agamanya dan kekufurannya? Kalau jawabannya dia iya, dia cinta karena kufurnya dia dan kafirnya dia, tidak sadar ahlinya dia dalam mengocek bola, maka kata Syekh, ini kekufuran kepada Allah, karena bangga dengan kekufuran yang ada pada dirinya. Akan tetapi, kalau senangnya dia bukan karena agamanya, dia benci kekufurannya, tapi senang karena dia pandai bermain, tingkatan dosanya tidak sebagaimana yang pertama. Lepas daripada itu semuanya ketika belum menyatakan demikian. Kenapa? Karena memang kita harus benci kepada orang kafir. Apakah jangankan kita hadirin langit, takanus samawati yatafattarna, langit yang demikian kokohnya dengan 7 tingkatan yang ada, yang tegak bi ghairi amalin tarona, tanpa adanya tiang yang menyanggahnya, kokoh hampir terpecah-pecah ketika orang menyatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah sekarang muncul kita, orang yang menyatakan seperti kita bertepuk tangan. Karena pandainya dia hanya dalam sekedar urusan dunia, yang bahkan ada kalanya melalaikan kita. Subhanallah. Sampai kena terbuainya kita dengan keahlian mereka. Sering kita ingatkan, tidak sadar diri kita atau anak kita ketika kita berikan kaos dengan bertuliskan dan bangganya Ronaldo semua. Masya Allah. Saya kira Abu Bakar tidak pernah memberikan pakaian untuk anaknya Muhammad ibn Abi Bakar dengan tulisan Abu Jahal. Orang kafir. Sampai ditanyakan kepada para orang, kenapa? Ini ada suatu hal yang sangat bahaya. Keterkaitannya dengan apa? Dengan permasalahan yang sangat penting, yaitu hubbul batil wa ahli wa bughdul haqqi wa ahli, yang seakan-akan memudar atau menjangkiti kita sesuai dengan kadar. Penyakit yang menjangkiti kita yang harus kita mulai kita kikis pelan-pelan. Ada kalanya sebagian ikhwan, masya Allah, semangat main bola ketika mengegulkan lupa kepada tujuan main bola untuk sehat fisiknya. Tetapi masya Allah, selesai mengegulkan angkat dua tangan berputar seakan-akan masya Allah. Hadirin, bughdul batil wa ahli ini memang hal yang seakan aneh untuk kita bahas. Hal yang seakan-akan mungkin bagi orang, bukan waktunya lagi. Sampai mungkin mereka bilang, urusan seperti ini sudah menjadikan kita semakin mundur. Orang sudah urusan terbang ke bulan, kita masih urusan apa? Seperti ini. Silakan mereka terbang ke bulan, tapi kita berupaya untuk masuk ke mana? Ke surga Allah, itu yang penting. Terbang ke bulan bukan berarti terbang bisa masuk ke dalam surga. Bahkan yang berhasil, mungkin kalaupun benar berhasil masuk atau menginjakkan kakinya di bulan, menjadi orang yang juga pertama kali. Mungkin kita katakan, walaupun ada kalanya atau bahkan dusta, telah mati dalam kekufuran dan kehinaan yang paling hina di sisi Allah. Itu yang kita muliakan, itu yang kita banggakan. Dan kita bertanya lagi, kenapa kok ini menjadi poin penting? Sekali lagi kita ingatkan kepada diri saya dan antum semuanya. Dikatakan oleh para ulama, upaya dari orang-orang kafir dari semenjak pertama kali mereka harus berhadapan dengan kaum muslimin adalah agar bagaimana mereka terlenakan dengan kebiasaan dan budaya yang ada mereka, yang sehingga mereka akan semaksimal mungkin menampilkan dunia mereka dan kehebatan serta kemajuannya untuk kaum muslim. Sampai kata al-imam Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, karena mereka tidak memiliki Allah, yang sehingga mereka tidak bisa menakut-nakuti dengan tauhid mereka, maka mereka menakut-nakuti kaum muslimin dengan dunia, membanggakan kaum muslimin dengan dunia, yang seakan-akan kiamat itu bisa di tangan mereka. Sehingga kata mereka, kalau mau mereka sekali tekan tombol dengan nuklir yang dimilikinya, dengan kekayaan uranium yang mereka ambil, sekali pencet dan sudah tidak ada lagi yang dikatakan dengan bumi, kata mereka. Allahu Akbar. Kita pun demikian, hati-hati. Mereka bisa menyadap suara kita. Mereka di Washington, kita di Masjid Al-Muhajirin, maka mereka akan tahu apa bisik-bisik kita kepada negara Amerika. Allah musta'an. Terlena juga kita. Para ulama, karena hanya dengan seperti ini mereka bisa menakut-nakuti kita. Kalau ada zanna kaum muslimin, kata Rasulullah, bahkan mereka akan takut ketika kaum muslimin itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada agamanya secara murni. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bahkan takut masirat asyhari, jauh sebelum satu bulan, bahkan mereka sudah penuh, sudah dihinggapi, dirasuki ketakutan, bahkan terguncang singgasana Kaisar Romawi ketika mendengarkan yang dikatakan Muhammad Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang mencari kemuliaan dengan agamanya, mengguncangkan mereka. Kenapa? Karena bagi mereka yang menakutkan ketika mereka sebelum mendengarkan tentang Muhammad Rasulullah, bagi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Romawi benci dan takut kepada orang-orang Persia. Demikian pula orang Persia, dua negara abdidaya pada waktu itu, bertanding dunia siapa yang lebih hebat. Tapi ketika munculnya orang-orang yang diusir dari kota Mekah menuju kota Madinah, hijrah, takut mereka. Siapa yang menanamkan ketakutan? Kita? Bukan. Mungkin ada kalanya kita mungkin khawatir, tetapi yang menanamkan ketakutan itu adalah yang menciptakan mereka semua, kita semua. Allah berikan ketakutan kepada mereka, maka sangat berat. Terus berniang-niang dalam benak saya apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil dari sebuah kasetnya. Kata beliau, orang-orang kafir itu la yakhafuna illa mislakum antum ya tullabal ilm. Hakikatnya mereka itu tidak pernah takut kepada siapapun. Tidak takut kalau negara kita sedang maju, dunia etiknya, perekonomiannya, sepak bolanya, badmintonnya, tidak takut. Itu bukan kewibawaan. Tapi dikatakan oleh beliau, khafuna mislakun antum ya tullabal ilm. Mereka itu takut kepada kalian wahai para pencari ilmu agama. Karena dalam sejarah rapuhnya mereka dan kekuatan yang mereka tampilkan, yang mereka anggap mungkin bisa menghancurkan sebesar apapun kekuatan lawan, tetapi di dalam sejarah kita lihat, dan itu yang mereka sadari, menjadi rapuh ketika harus berhadapan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka masih tidak akan hilang di benak orang Romawi bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu melulantahkan kerajaan mereka yang ditakuti oleh lawan dalam keadaan yang menakhlukkan itu, segolongan manusia yang sebagian mereka sandal pun tidak punya, menginjakan negeri Romawi Eropa itu dengan tanpa terompah, naik kuda bergantian, senjata masya Allah. Coba lihat penaklukan negeri Eropa, Coba lihat bagaimana kisah Tariq ibn Ziyad Al-Ghafiqi. Para ulama menakjubkan, dan itu yang mereka khawatirkan. Makanya para ulama selalu dalam kaidah yang mereka ingatkan kepada kaum muslimin sebagaimana yang ada pada kita ini, yaitu hubbul batil wa ahli wa bughdul haqqi wa ahli. Ini perkara yang sangat penting, karena ini mungkin boleh saya katakan tidak sekedar melemah, tapi seakan-akan memudar. Alumni mana? Oh, saya alumni dari Leiden University di Holland, katanya. Wah, orang pun masya Allah kalau berhadapan dengan ini. Dan sekarang bangganya, alumni mana? Chicago University Amerika, masya Allah. Bahkan berkiblat kepada mereka itu lebih mulia daripada berkiblat kepada Ka'bah. Kehancuran moral mereka, keserongokan para wanita-wanita, durjananya para lelaki pengumbar syahwat, seakan-akan menjadi penampilan yang kita harus mengarahkan pandangan kepada mereka. Allahumma musta'an. Faedah ini perlu kita kembali sadari. Ini buah daripada pelajaran tauhid, ya ikhwan. Tetapi bukan berarti kemudian kita bersikap sebagaimana orang-orang lemah mental dari kalangan teroris yang memang benci tetapi tidak dibingkai dengan ilmu agama, yang sehingga tindakan mereka hanya menorehkan tinta hitam, mencoreng muka kita, mencoreng kemuliaan agama, karena semuanya harus diarahkan dengan ilmu. Makanya kita katakan atau kita baca bahwa ini merupakan asalnya, sifatnya siapa? Orang munafik. Makanya perlu kita kendalikan. Tauhid harus menjadi pengendali dan pengarah kehidupan kita, sikap kita. Pertolongan Allah, sejauh mana kita mengagungkan Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak mensyaratkan pertolongannya itu dengan tempat dan jumlah tertentu dalam kehidupan abadi. Al-Mahabbatul Thalithah, cinta yang ketiga. Tabi'iyatun, cinta yang sifatnya adalah tabiat, yang memang sebuah kewajaran dalam kehidupan kita, hal yang kita tentunya memilikinya, bahkan kita katakan tidak wajar kalau dia tidak memilikinya. Apa itu? Kata beliau, wahya mahabbatul mali wal waladi, cinta kepada dinar, dirham, rupiah, dolar, cinta uang, harta, emas. Tidak ada, dan bahkan haram hukumnya. Dengan alasan benci kepada dunia, dia mendapatkan uang, kepada uangnya dia obek. Sampai dibahas oleh para ulama tidak boleh membakar uang dan yang lainnya. Tentunya pada pembahasan yang lain. Tapi yang kita bahas ini adalah tabiat. Kita bekerja asalnya karena ada gaji, ada uang, yang kita butuhkan. Kemudian wal-walad, cinta kepada anak sangat tidak wajar kalau ayah tidak cinta kepada anaknya. Tidak salah kalau mungkin kita mengatakan hewan saja melindungi siapa? Anaknya. Apalagi manusia. Cinta kepada wanita, kepada istrinya. Tabiat yang sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, zuyyina lakum hubbu syahwat. Dari apa? Minan nisa. Kemudian apa? Walbani. Subhanallah. Hal yang sangat wajar mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta, mencintai kendaraan. Wajar. Tapi ingat kata beliau, "Idza lam tushghil an ta'ati Allahi wa lam tu'in 'ala mahrimillah, fa hiya mubah." Dengan syarat. Ini pelajaran. Bagaimana kita membangun sebuah orientasi dari dunia yang kita bergerak ini? Harus ada tujuan yang bernilai di sisi Allah. Ingat, kalau hanya bernilai di dunia, mudah. Ya, sehingga orang pun berlomba, ada kalau dia memperdulikan al-halal wal-haram untuk mendapatkan nilai dari dunia. Akan tetapi, ya harus ada sebuah tujuan yang benar. Tujuan yang benar inilah yang akan menjadikan, kata beliau, idza lam tusghil an ta'atillah, tidak menalikan dia dari ketaatan dia kepada Allah, dan tidak menjadikan dia melakukan atau terjebak untuk melakukan perkara-perkara yang Allah harapkan. Kalau bisa seperti ini, maka apa yang kita tempuh itu hal yang mudah. Alhamdulillah, agama kita tidak pernah mengharamkan kekayaan, tidak pula mengharamkan kemiskinan. Tapi agama kita membingkai. Ada sisi kemuliaan pada saat kaya dan miskin. Dan demikian ada saat yang sangat tercela pada saat dia miskin. Demikian pada saat dia kaya. Semua dikembalikan sejauh mana dia membingkai apa yang dia lakukan dengan kemuliaan dan keindahan nilai-nilai agama. Makanya ya ikhwan fillah, kalau semangat kita dalam mencari dunia sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, semangat yang pertama, kalau boleh kita katakan tujuannya itu ada dua dalam sebuah kesimpulan yang ringan dan ringkas, ada dua. Yang pertama dan menjadi poin yang paling utama adalah untuk tegaknya agama pada diri kita, keluarga kita. Ini yang paling utama dan pertama. Ini tujuan pertama. Coba perhatikan. Tujuan pertama harus milik Allah. Bagaimana tegaknya agama dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kalau ini menjadi orientasi kehidupan kita, menakjubkan. Semangat dia, kan tegaknya agama dia. Masya Allah. Kenapa kok kamu semangat seperti ini? Sebelum dia menyebutkan alasan yang kedua. Alangkah indahnya ketika tampil yang pertama kali. Saya ingin beribadah kepada Allah bisa optimal. Saya ingin haji, saya ingin umrah. Saya ingin bisa bersedekah di jalan Allah. Saya bisa memberikan harta saya di jalan Allah. Allahu Akbar. Makanya ketika yang membingkai ini adalah tu'i. Ketika perkara pertama tadi ini ada dalam kehidupan kita. Subhanallah. Berarti perkara tauhid yang memikirnya. Dan ini akan menjadikan ringan dia dalam berinteraksi terhadap dunia. Dia yang akan mengendalikan dunia, bukan dunia yang akan mengendalikan dia. Dan ini menakjubkan. Maka tampillah profil Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Memberikan seluruh hartanya kepada Allah. Tampil Umar ibn Khattab. Tampil Utsman ibn Affan. Bahkan mereka itu mengalami sebuah hal yang benar-benar plong. Senang hatinya jiwanya ketika berhasil. Sukses. Melawan daripada beragam tuntutan. Dan bisa melepaskan harta di jalan Allah. Itu mereka. Dan jangan tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan puncak orang yang termulia dalam berinteraksi dengan harta. Yang dikatakan oleh umatnya orang yang la yakhshal faqr ala nafsi, orang yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Kenapa? Selalu dalam dirinya mengetahui dan menyadari apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia lakukan, kondisi apapun, dia selalu ingat Allah Maha Kaya, Allah Maha Mencukupi. Yang dikejar adalah apa yang di sisi Allah. Haji, ini yang aneh. Berikutnya yang kedua adalah untuk tegaknya punggung dia dan punggung seluruh anggota keluarganya dan terjaganya kehormatan mereka. Subhanallah. Ingin tercukupi. Bagaimana makan untuk dirinya dan keluarganya menjadi makanan yang halal, tercukupi kebutuhan rumah tangganya. Bagaimana dia bisa memiliki tempat untuk berteduh untuknya dan untuk keluarganya, terjaga kebutuhannya. Subhanallah. Islam tidak menafikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan apa yang dikatakan primer atau ada kalanya sekunder. Tapi ingat, bingkai kesemuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menjadikan mulia kehidupan seorang muslim. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran ayat yang merupakan barometer untuk kita, sehingga kadar yang ada pada kita, ketundukan kita kepada Allah, setiap kita bisa melihat. Perhatikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Coba dibaca. Yang ngantuk baca. Saya mau baca. Tafadhol. Yang di depan atau belakang. Coba baca, ambil mushaf surah At-Taubah ayat 24. Sanusi siapa yang disuruh saya? Yes, sir. Siapa Ustaz? Fadol. Tujuh Ustaz. Man. Yang ikut pelajaran Ustaz Sanusi siapa? Yang ikut pelajaran beliau siapa? Tidak ada yang ikut. Baik. Siapa yang mau baca? Baca ya kawan. Baik, antum baca coba. At-Taubah ayat 24. Barometer bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, in kana aba'ukum, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian miliki, yang kalian cari dan kemudian kalian miliki, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kalian cintai, ahabba ilaikum, jikalau semua yang ada tadi lebih kalian cintai, minallah, dari Allah, dari Rasulnya, dari jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah dengan nyawa pada saatnya, ketika memang Allah wajibkan. Yang kedua, berjihad dengan harta yang dari ada di setiap waktu. Kalau saya kesemuanya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih daripada Rasulnya, dan lebih daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Sehingga datang ketentuan Allah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Subhanallah. Hadirin, kalau ayat ini kita letakkan pada setiap diri kita, sangat banyak kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita daripada cinta yang harus sebenarnya mengalahkan segala-galanya, yaitu cinta kita kepada Allah. Hadirin, kecintaan kepada Allah bagi orang yang benar-benar mengagungkan Allah itu disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan manisnya keimanan. Sulit bagi kita menggambarkan dalam alam perasaan kita. Kita hanya bisa merasakan manisnya permen di lidah kita, manisnya minuman yang kita minum, peka lidah kita, ini hambar, ini manis, ini pahit. Dan yang dikatakan manis mungkin sangat terasa dan peka adalah manis di lidah kita. Tapi Rasulullah mengingatkan, benar-benar akan dirasakan manisnya kita. Memang beda yang merasakan manis dengan lisan dengan mereka yang merasakan manis dengan hati. Masya Allah. Makanya kita katakan tadi, para salaf itu bahagia tiada taranya, benar-benar merasakan seakan-akan mendapatkan kemenangan yang masya Allah. Saat mereka berhasil melepaskan apa yang paling mereka cintai dari dunia ini, yang ajaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, mungkin sebenarnya kita sendiri yang menorehkan debu di kaca sehingga kita tidak bisa berkaca. Sebenarnya kaca itu bening kalau kita ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba yang sangat menakjubkan dan aneh, yang mungkin bagi kita sangat sulit dan kita mengakui, mungkin bukan aneh bin ajaib, tetapi mungkin orang akan menyatakan aneh. Kalau tanggapan orang yang tidak pernah berpikir, mungkin dia menyatakan, kalau orang sungguh melakukan, dia menyatakan gila. Apa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, tidaklah seseorang itu minta kepada Rasulullah dari sesuatu yang dimilikinya kecuali pasti akan beliau berikan. Tidaklah seorang mencintai kendaraan Rasulullah kecuali diberikan. Mencintai pakaiannya diberikan oleh Rasulullah. Haji. Sehingga sosok yang seperti ini yang menjadikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tergugah untuk tampil menjadi profil yang seperti itu, sampai dikatakan waktu itu ada orang yang mengagumi senam dengan penutup, yaitu kain yang digunakan untuk menutup kepalanya. Karena waktu itu beliau tidak memiliki yang lainnya, beliau pulang ke rumah, beliau potong kainnya, beliau bagi dua, yang satu diberikan kepada orang yang suka kepada kain itu. Subhanallah. Maka kita katakan, jauh memang kita untuk mengukur kepada mereka. Akan tetapi, apa yang Allah sebutkan ini harus menjadi motivasi untuk kita, untuk saya pribadi dan antum semuanya, lebih baik dan terus lebih baik, bertambah baik, bertambah baik. Masya Allah. Karena memang cinta kita kepada dunia, masya Allah, bisalah kita berteriak membacakan hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahda ilaihi min waladihi bi walidihi wa waladihi wa nasihi. Rasulullah tidaklah beriman demi yang di tangannya ada jiwaku. Sungguh tidak beriman. Tidak beriman orang tidak menjadikan aku lebih dicintainya, melebihi daripada cinta dia dari ayahnya, dari anaknya, dari semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Subhanallah. Hadirin, hadis yang kita sebutkan ini menakjubkan. Kiranya aneh kalau kita baca di saat ini dan kita telusuri dengan jujur dalam makna kehidupan. Aneh, mungkin sekarang aneh, kok orang milih menyelamatkan sholat jamaahnya di masjid ketimbang harus meninggalkan final Liga Eropa umpamanya, atau Liga Spanyol umpamanya, itu aneh. Kemana sholat dulu? Wah, aneh. Mohon maaf, ini dari hal yang kecil, belum perkara yang lainnya. Belum perkara yang lain. Kalau kita menggoda setiap kejadian dalam umur kita, memang kita ini orang yang belum optimal untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan segala-galanya. Bahkan dikatakan wanas. Sholat jamaah kita masih kalah dengan si Ronaldo itu mungkin ketika bermain. Tahajud kita, masya Allah, masih kalah dengan Liga Eropa. Masya Allah, tadinya lengkap 11 rakaat, karena pas ada liga akhirnya cuma witir saja. Mendingan witir ada kalanya jadwal sepertiga malam terakhir. Dan kalau Allah turun dan menyeru untuk memberikan ampunan dan permohonan kepada setiap orang, tapi kita bangun untuk sekedar memuaskan mata kita dari berlariannya orang-orang yang lali dan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yo. Kita ingin syafaat Rasulullah. Kita ingin Allah menganugerahkan syafaatnya untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi di mana cinta kita? Di mana kita meletakkannya? Dunia yang asalnya mubah ini ada kalanya sebagaimana kata beliau melalaikan kita dari Allah. Bahkan yang dominan menjadi pintu-pintu kita terjerembab dalam beragam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk cinta yang ketiga yang perlu kiranya teguran beliau untuk menjadi motivasi bagi kita kembali kita menelusuri kehidupan ini untuk membuktikan cinta kita kepada Allah mengalahkan segala. Al-mahabbatur rabi'ah, cinta yang keempat, hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk wa hiya awthaqu 'ala al-iman wa a'zamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbahu. Subhanallah. Kata beliau, al-ma'abbatul rabi'ah selalu ada pada diri kita untuk mencintai ahlu tauhid. Loyalitas kita, cinta kita kepada orang yang benar-benar tunduk kepada Allah harus lebih besar dari kecintaan kita kepada manusia-manusia lainnya. Wa bughdhu ahli syirik, dan harus ada benci, kebencian kepada pelaku kesyirikan. Makanya kepekaan dan kecenderungan hati ini seharusnya ya ikhwah adalah dalam perkara tauhid. Itu harus ada. Kalau kepekaan kita dalam setiap hari ini syirik atau tidak, masya Allah, bahagia dia. Karena tidak ada hak yang perlu, yang lebih wajib untuk dia perhatikan lebih daripada hak Allah. Dan hak Allah itu adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Cuma dalam hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang mentauhidkan Allah, hadirin, yang menjauh daripada kesyirikan, yang selalu berdoa dalam kehidupan mereka untuk diselamatkan dari kesyirikan, mendapatkan hak yang lebih utama untuk kita mencintai mereka. Kita tunaikan hak-hak mereka. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita cinta dan loyalitasnya kepada umat yang belum pun diciptakan. Dalam sabdanya belum mengabarkan tentang cintanya kepada ahlu tauhid. Dikatakan akan ada segolongan kaum orang-orang yang beriman kepada Allah yang mereka mendapatkan kemuliaan dari amalan sunnah atau dari amalan yang mereka lakukan. Melebihi atau seperti amalan 50 para sahabat. Ketika melihat kemuliaan orang-orang yang saleh ini, para sahabat berkata, apakah yang dimaksudkan adalah kita? Kata Rasul, bukan. Karena mereka belum Allah ciptakan. Mereka belum Allah ciptakan. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, haulai ikhwanuna. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Subhanallah. Dikatakan saudara kita, belumlah mereka lahir dari rahim-rahim ibu mereka, tapi sudah muncul tauri, muncul kecintaan. Dan itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena aamanu. Subhanallah, menakjubkan. Tidak sebagaimana orang Syiah yang kebencian mereka kepada ahlu tauhid puncak daripada kebencian, dan bahkan menjadikan puncak keimanan mereka adalah kebencian mereka kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Allahu musta'an. Orang-orang yang sebentar lagi akan berpesta pora di tanggal 10 Muharram memperingati haul kematian wafatnya cucu Rasulullah Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Cacian yang akan mereka lontarkan kepada para sahabat, cacian kepada malaikat Jibril dan yang lainnya. Allah musta'an. Mereka, puncak keimanan mereka adalah benci kepada ahli tauhid. Allah musta'an. Yang kemarin baru berpesta orang. Orang Syiah itu idnya sangat banyak. Kemarin baru hari Id mereka sebelum Idul Adha itu lebih besar. Ada namanya Idul Ghadir. Namanya Id Al-Ghadir, libur nasional dan berpesta orang. Idul Ghadir yaitu Id yang mereka anggap sebagai bentuk loyalitas dan walak mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Yang mana di hari itu kata mereka Rasulullah memberikan wasiat kepemimpinan wilayah kepada Ali sehingga mereka bersabar. Kepemimpinan wasiat kepemimpinan yang kata mereka yang telah diserobot oleh dua syaitan yang besar kata mereka. Yang pertama Abu Bakar dan kemudian yang lainnya. Allah musta'an. Namanya Idul Ghadir. Berpesta pora, para dai bersusulan berceramah di TV-TV mereka. Sampai siaran mereka di TV mereka di Irak itu memiliki siaran dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Pas yang terakhir saya lihat ceramahnya yaitu ceramah Umar Syihab. Bagaimana bencinya kepada para sahabat. Walaupun mungkin kalau tampil di Indonesia sebagai orang yang kalem, tapi kita tampil di negeri Irak dengan bahasa Indonesianya, Allahu musta'an. Tetapi juga perlu kita ingat hadirin, kecintaan kita kepada ahli tauhid bukanlah kecintaan yang buta yang melahirkan pengkultusan kepada mereka. Kita cinta kepada orang-orang saleh, tapi cinta kita diatur oleh syariat, tidak melampaui batasan. Makanya ikhwati fillah, bersyukurlah kepada Allah kalau seandainya semua gerakan, semua upaya yang akan kita lakukan selalu kita berupaya untuk melihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, kecintaan kepada ahli tauhid dan kebencian kepada ahli syirik ini merupakan buhul, tali keimanan yang tentunya harus kita perhatikan. Bahkan kata beliau, وَأَعْظَمُ مَا يَعْبُدُ بِهِ عَبْدُ رَبَّهِ. Bahkan merupakan bagian yang paling mulia yang dengannya seorang beribadah kepada Allah Subhanallah. Mencintai ahli tauhid bagian dari ibadah, menakjubkan. Oleh sebab itu hadirin rahiminallahu wa iyyakum, hal yang seperti ini ketika semakin lemah, semakin rapuh dari kehidupan kaum muslimin, maka yang ada adalah tertelantarkannya hak-hak orang yang harus kita tunaikan haknya, dan kita mengalihkan atau teralihkannya loyalitas kita dan cinta kita kepada orang yang tidak selayaknya mendapatkan hal itu. Bahkan seorang harus mengenali apa itu tauhid, bagaimana tauhid, apa itu syirik, bagaimana kesyirikan, sehingga kita mengetahui siapa ahlu tauhid dan siapa ahlu syirik. Baik, ini muatan ayat yang pertama. Dalam sebuah satu kata beliau menyatakan, ayat yang pertama ada al-mahabbah. Ayat yang pertama ada apa? Al-mahabbah. Ada cinta yang harus difahami dan ditelusuri terus di dalam kehidupan ini. Al-ayatul tsaniyah, ayat yang kedua, apa ayat yang kedua ya ikhwan? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini ayat kedua. Kalau kita lihat tafsirnya, oh Masya Allah, Ar-Rahman, Masya Allah, Ar-Rahim. Bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana luasnya kasih sayang Allah. Kita baca bagaimana sabda-sabda Nabi yang ditukilkan oleh para ulama ahli tafsir. Maka dia disimpulkan dalam sebuah satu kata. Fiha ar-raja. Subhanallah. Di dalamnya ada sebuah makna, yaitu ar-raja. Apa ar-raja? Artinya, kaum muslimin ketika telah mengenali Allah, maha murahnya Allah, luas rahmat Allah, maka kuatkan harapan kalian itu hanya kepada Allah. Kuatkan harapan kalian kepada Allah, kokohkan harapan kalian kepada Allah, sehingga tidak berputus asa. Ketika kita telah menggantungkan urusan kita ini kepada Allah, bukankah setiap hari kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita setiap hari membaca Allahu samad. Hadirin, kuatul raja, kekuatan harapan kepada Allah, ini yang akan menjadikan kita optimis dan tidak berkecil hati dengan agama Allah yang agung. Kenapa demikian? Fainahu turja rahmat. Kalau seorang itu menggantungkan harapannya kepada Allah, tidak salah dia, tidak salah alamat, bahkan sebuah kemuliaan, tetapi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah maha tahu kapan memberikan, kapan menahan, sehingga ketika roja ini kuat kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah dari keadaan yang ada pada kita. Beratnya kehidupan, sulitnya kehidupan, karena tauhid itu merupakan pengiring yang tidak lepas darinya, tidak putus asa dan tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Bahkan merasakan mungkin kenikmatan, ini anehnya. Makanya puncak daripada ar-raja, kata para ulama, dia akan mengadukan dan mengeluhkan urusan dunia ini hanya kepada Allah. Ini ajaib. Karena kalau kita mengeluh kepada orang, kepada manusia, subhanallah, mungkin ada kalanya terbuka hatinya, ada kalanya tertutup hatinya, dan ada kalanya bahkan itu merupakan bentuk keluh kesah kita, sehingga kita mengeluh kepada manusia. Bahkan banyak keluhan kita kepada manusia adalah musibah. Ada seorang yang mengeluhkan urusan dunia kepada salah seorang alim. Maka dia menjawab, atashku man yarhamu ila man la yarham. Jawabannya, jawaban yang menakjubkan hadirin. Apa jawabannya? Ada orang datang, ya saya demikian, ya, dia keluhkan urusannya. Dijawab, apakah kamu ini sedang mengadukan dan mengeluhkan yang maha kasih sayang, yang maha penyayang, kepada seseorang yang tidak penyayang? Artinya, ketika dia mengeluhkan keadaan dirinya, berarti dia mengeluhkan ke Tuhan Allah yang maha pengasih. Dia keluhkan kepada siapa? Kepada manusia, kepada dirinya yang la yarham, yang bukan nama pengasih dan penyayang, sehingga bisa menjadi jalan kehidupannya. Anjir. Maka tatkala orang tuanya Nabi Yusuf mengalami beragam kesulitan, dan ketika anak-anaknya merasa kasihan, apa dikatakan? Inni ashku baddi wa husni ila Allah. Aku, katanya, hanya mengeluhkan kegundahgulaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dalam bahasa yang tidak butuh kepada kalian. Haji, ini menunjukkan semakin kokoh dan tegarnya tauhid. Itu yang kurang pada diri kita. Ar-Raja. Wal ayatus salisah. Ayat yang ketiga disimpulkan dalam sebuah makna yang ringkas. Ayat ketiga apa ya, Khoan? Maliki yaumiddin. Yang raja yang menguasai hari kiamat. Kalau kita menelusuri tafsir, masya Allah, indahnya dikatakan oleh para ulama, yaumun tatalasha fihi jami'ul mulkiyat. Hari yang syirna musta semua bentuk kekuasaan. Tidak ada kekuasaan pada diri manusia yang dibangkitkan. Bahkan Allah bangkitkan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita berkuasa dan memiliki harta sedikit pun, kata Rasulullah, kalian dibangkitkan tanpa sehelai benang pun di tubuh kita, tanpa alas kaki, rufatan, uratan, gurla, dan bahkan tanpa disunat. Kita tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, bahkan untuk menggeserkan kaki kita, kita tidak sanggup. Kata Rasulullah, tasuhu qadama abdin yawmal qiyamah. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba. Kita sekarang mampu menggerakkan demikian bebas pada hari kiamat. Tidak mampu kita menggeserkan kaki kita. Mulut kita pun tidak bisa berbicara. Subhanallah. Makanya dikatakan, Maliki yaumiddin. Allah yang berkuasa pada hari kiamat. Tidak ada kekuasaan, kekayaan pada makhluk sedikit pun, sekecil pun. Dalam tafsir yang demikian indah kita baca, disimpulkan dalam sebuah ringkas, kata yang ringkas sebagai penutup di pertemuan hari ini, yaitu fiha al-khawf. Di dalamnya ada makna al-khawf, rasa takut. Seorang muslim ketika bergerak di atas muka bumi ini memiliki rasa takut kepada Allah. Ini yang akan memunculkan perjalanan kehidupan yang aneh dan menakjubkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang benar-benar mampu mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang Allah benci, cinta dengan apa yang Allah cintai. Dan semoga Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Aku lalu mentasmi'un. Dan insyaAllah kelanjutannya pada waktu yang lainnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.